Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadha huwa alladhi alaihi salaful ummah wa a'immatuha. Inilah prinsip yang berjalan di atasnya para salaful ummah dan para imam-imamnya. Bab yang sedang kita bahas. Hah? Bab apa yang sedang kita bahas? Bab tentang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah fil asma was sifat. Yaitu menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan apa-apa yang disifatkan oleh Rasulnya dengannya. Min ghairi ta'wilin wala ta'til wala tamthilin wala takyif. Barakallahu fikum. Itu adalah prinsip yang dipegang oleh salaful ummah dan para imam-imamnya. Fa innahum asbatu lillahi ma asbatahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka ahlus sunnah dan para salaful ummah dan para imam-imamnya, mereka menetapkan untuk Allah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dari sifat-sifatnya. Dan yang ditetapkan untuknya oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isbatan bila tamthil wa tanzihan bila ta'til. Penetapan tanpa penyerupaan dan pensucian tanpa penolakan. Ini kata-kata yang bagus, kata-kata emas dari para ulama. Mengapa? Karena kata-kata ini seperti kata-kata mutiara. Kebanyakan orang yang menetapkan sifat Allah dengan menyamakan. Allah punya tangan, ya Allah punya tangan seperti kita punya tangan. Jadi ingin menetapkan dengan mantap sehingga berkata, Allah punya tangan seperti kita punya tangan. Akhirnya tasybih. Sebaliknya ada yang mensucikan. Allah maha suci. Enggak mungkin sama dengan makhluknya. Seringkali mereka yang mensucikan Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya, seringkali dengan penolakan. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak mungkin punya tangan. Tidak mungkin punya wajah. Tidak mungkin berbicara. Tidak mungkin. Maka ahli sunnah dan para imamnya mengucapkan kalimat emas ini tadi. Penetapan tapi tanpa penyerupaan. Pensucian tetapi tanpa penolakan. Apa bahasa Arabnya? Itsbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Menetapkan sifat-sifat Allah tetapi tidak menyerupakan dengan makhluk. Mensucikan Allah dari keserupaan pada makhluk tetapi tidak dengan menolak sifat. Fa innal kalama fis sifati far'un 'anil kalami fiz dzat yuhtaza hazwahu. Karena pembicaraan tentang sifat-sifat Allah itu cabang dari pembicaraan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Yuhtada hadwahu, berjalan persis di jalannya. Naam, serupa. Karena sama-sama bicara zat. Bicara sifat itu salah satu cabang dari bicara zat. Apa maknanya? Kalau sudah bicara zat, jangan sok tahu. Kamu, saya, dan seluruh manusia dengan akal yang mereka punya, dengan panca indera yang mereka punya, tidak akan bisa memikirkan hal waib tentang zat Allah. Enggak akan bisa. Tafakkaru fi khalqih wa la tafakkaru fi dhatih. Berfikirlah kalian tentang makhluk Allah dan jangan berfikir tentang zat Allah. Enggak akan mampu, enggak akan sanggup. Maka oleh karena itu ahlus sunnah mengenali Allah dan sifat-sifatnya hanya dengan nukilan Quran wa sunnah, tidak lebih. Ditetapkan tanpa disamakan. Mensucikan dengan tanpa penolakan sifat. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Fakama anna haulai al-mu'attilah yusbituna lillahi zatan la tushbihu dawat. Ahlu sunnah yaqulun dhalika wa yuthbituna ma wasafallahu bihi nafsah. sebagaimana para penolak-penolak sifat, mereka sering berkata dengan kaidah, yusbituna lillahi dzatan la tushbihu dzawat. Kita menetapkan bahwa Allah punya zat yang tidak sama dengan seluruh zat-zat yang lain. Ahlu sunnah juga mengatakan perkataan yang sama. Kalimat ini adalah kalimatu haqqin. Kalimatu haqqin. Lakin aradu biha al-batil. Kata para penolak sifat, nusbitul zat la yushbihud dawat. Kita menetapkan zat Allah tetapi tidak sama dengan seluruh zat. Maka Allah tidak mungkin berbicara seperti makhluk berbicara. Enggak mungkin Allah punya tangan seperti makhluk punya tangan, ila akhirnya. Ayatnya bagaimana? Ini kesalahan mereka. Kalau gitu ayatnya harus kita takwilkan. Enggak bisa kita terima. Kalau hadis bagaimana? Hadisnya kita tolak. Mustahil. Allah tidak sama dengan makhluk. Ahlus sunnah juga mengucapkan kata yang sama. Nusbitu dzat. Walaysa kadzawat. Menetapkan dzat Allah tetapi tidak sama dengan dzat-dzat lainnya. Tetapi bedanya, kalau mereka dengan ta'til, adapun ahlu sunnah taib, ini bedanya. Sama-sama menyatakan menetapkan zat Allah yang tidak sama dengan zat apapun. Tetapi mereka menyatakan menetapkan zat Allah tidak sama dengan zat apapun. Maka ayat ini gak bisa kita terima. Harus kita takwilkan. Ditolak ayatnya. Dengan alasan Allah tidak sama dengan makhluk. Ahlu sunnah mengucapkan kalimat yang sama. Nusbitu dzat walaysa kadzawat. Kita menetapkan zat Allah yang tidak sama dengan zat-zat lainnya. Maka kita menetapkan seluruh sifat dengan meyakini sifat itu tidak sama dengan sifat makhluk. Al-farq bayyin. Perbedaannya sangat jelas. Kembali pada kita. Qala. Dikatakan selanjutnya. Wa ahlu sunnah wal jamaah kadzalik. Demikian pula. Nusbit. Fa ahlu sunnah yaqulun yusbituna ma wasafallahu bihi nafsahu. Menetapkan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Dan menetapkan apa yang disifatkan oleh Rasulnya dengannya. Min sifati kamalihi, dari sifat-sifat kesempurnaannya. Wa na'ud jalalihi, dan sifat-sifat keagungannya. La tushbihu sifat khalqihi, tanpa menyerupakan sifat atau dengan sifat makhluknya. Fa'innahum amanu bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Berarti mereka ketika berkata nusbitu dzat walaysa kadzawat, itu ternyata kalimatu haqqin aradu biha madza batil. Atau lebih tepatnya aradu biha ta'til. Allah tidak sama dengan makhluknya. Zat Allah tidak sama dengan zat apapun. Ini ucapan mereka, ini maknanya Allah tidak mungkin punya sifat. Kalau punya sifat nanti kayak makhluk. Zatnya ada, tapi sifatnya enggak ada. Ini jahmiyah. Atau sifatnya ada, tetapi yang khusus, yang tidak ada pada makhluk. Ikhwan ibn a'azakulakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa innahum anamanu bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Adapun ahlu sunnah wal jamaah beriman pada kitabullah, beriman pada sunnah Rasulullah, walam yatanaqadu, akhirnya tidak terjadi kontradiksi, tidak terjadi pertentangan di madhab mereka, ahlu sunnah wal jamaah. Wa ulaik, adapun mereka, ulaikal mu'attilah, para penolak sifat, kafaru bima fi kitab was sunnah, mereka kafaru bima fil kitabi was sunnah min dalika, fatanaqadu, akhirnya terjadilah kontradiksi. Kontradiksi yang sangat jelas. Katanya nusbitud dzat walaysa kadawat, katanya la yushbihud dawat. Kalau engkau mengatakan tidak punya sifat, maka engkau menyerupakan berarti dengan apa? Dengan yang tidak ada. Kalau kamu mengatakan ada sesuatu yang dia tidak ada bentuknya, enggak ada warnanya, enggak ada sifatnya, enggak ini terus semua. Kamu akan bilang apa? Ya berarti enggak ada. Ya berarti enggak ada. Kayak apa? Yang enggak ada bentuknya. Terus besar apa kecil? Enggak besar enggak kecil. Warnanya apa? Enggak ada warna apapun. Semua sifat ditolak. Ya berarti enggak ada. Berarti kamu enggak lihat apapun. Barakallahu fikum. Maka dikatakan para mu'attilun ya'budunal adam. Ya'buduna mada? Al-adam. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Sebaliknya para mumatsilin yang menyerupakan dengan makhluk, ya'buduna sanam. Ya'budun as-sanam. Mereka menyembah berhala. Tangannya kayak tangan manusia. Palanya kayak palan manusia. Ya tangannya seperti kita punya tangan. Ya itu berhala namanya. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat. Tetapi laisa kamitslihi syai'un. Sifatnya tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Wa qad sannafal ulama'u rahimahumullah. Fabatala qawlul mu'attilin. Maka batillah ucapan para penolak-penolak sifat. Fabatala bil'aqli wa naqli. Batil secara akal dan nukilan. Cara akal sudah kita singgung tadi. Kalau mereka menolak sifat seluruhnya, berarti menyembah yang tidak ada. Dalilnya sudah terlalu banyak. Walillahil hamdu wal minnah. Wa ijma'i ahli sunnati minas sahabati wat tabi'in. Wa tabi'ihim wa a'immatil muslimin. Dan juga mereka terbatalkan madhab mereka dengan kesepakatan ijma' seluruh ahli sunnah, seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in dan pengikut mereka, dan para imam-imam kaum muslimin. Wa qad sannafa al-ulama'u, dan para ulama menulis fi raddi 'ala al-jahmiyah, dalam membantah jahmiyah wal mu'attilah dan para penolak sifat, wal mu'tazilah yang menakwil-nakwilkan sifat, wal asy'ariyah yang juga menyelewengkan dan menakwil-nakwilkan sifat. Mereka para ulama menulis bantahan-bantahan terhadap mereka ini, Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Fi ibtali hadhil bid'ah, dalam membatalkan kebid'ahan mereka dalam bentuk penolakan terhadap sifat atau pentakwilan. Wa ma fiha min at-tanaqudi wat-tahafud. Di antara bantahan para ulama dalam kitab-kitabnya, ditunjukkan oleh mereka dalam kitab mereka bahwa mereka ini kontradiksi, tidak konsekuen. Di sini bilang begini, ternyata begitu. Di situ bilang begini, ternyata begini. Pertentangan-pertentangan madhab mereka di dalam akidah mereka. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala fi raddihil masyhur. Judulnya Radd 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Juga kitab sunnah oleh anaknya Abdullah bin Imam Ahmad. Judulnya kitabnya As-Sunnah. Dan juga Sahibul Haidah Abdul Aziz Al-Kinani fi raddihi ala Bishr Al-Mirrisi. Bantahan beliau terhadap Bishr Al-Mirrisi. Wa kitab sunnah Ibn Abdillah al-Marwazi, li Abi Abdullah al-Marwazi. Waraddu Uthman ibn Sa'id ala al-Kafir al-Anid, yang juga Bishr al-Mirisi ternyata disebutnya dengan al-Kafir al-Anid. Wa kitabut tauhid lil Imam al-Imam Muhammad ibn Huzaimah al-Syafi'i. Ibn Huzaimah madhabnya Syafi'i, tapi beliau juga punya kitab bantahan terhadap mereka Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Wa kitabus sunnah li Abi Bakr Al-Khallal wa Abu Utsman Ash-Shafi'i Asy-Syafi'i, juga tokoh imam dari ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Abu Utsman Ash-Shafi'i yang kita kaji di malam Selasa. Itu juga bantahan terhadap para penolak sifat dan penakwil-penakwil sifat. Wa Syekhul Islam Al-Ansari wa Abi Umar Ibn Abdul Barr An-Namri wa khalqin kathirin min ashabil a'immah, dan sekian banyak dari para pengikut-pengikut para imam-imam yang empat dan pengikut-pengikut mereka dan semua ahlul hadis, mereka semua punya kitab bantahan-bantahan terhadap para penolak-penolak sifat dan penakwil-penakwil sifat. Wa min mutaakhirihim, sedangkan ulama yang belakangan, Abu Muhammad Abdullah Ibni Ahmad Ibnu Qudamah juga punya kitab membantah mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga punya kitab membantah mereka. Washabuhu dan pengikut-pengikut Ibnu Qudamah dan pengikut dan murid-muridnya Syekhul Islam juga memiliki kitab-kitab. Falillahil hamdu wal minnah ala baqa'is sunnati wa ahliha, maka kita bersyukur memuji Allah atas pemberiannya dan atas dikekalkannya, dijaganya sunnah dan pengikut-pengikut sunnah. Ma'a tafarruqil ahwa, bersama perpecahan hawa nafsu sekian banyaknya. Wa tasya'ubil ara, bersama dengan banyaknya cabang-cabang pendapat manusia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bersaing suaranya ya, dengan suara mereka. Fahadihi qorinatun ala anna dars labudda an nunhi. Barakallahu fikum. Tawfiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.